pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-24. Bab bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang termasuk dari macam-macam sihir. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah memasuki hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban, yang disebutkan oleh muallif dari Qabisah. Qabisah bin Mukharik, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ayyafah wattarqa wattiyarah minal jibti, bahwasanya ayyafah attarq dan attiyarah termasuk dari al-jibti. Al-jibti sebagaimana yang telah kita lalui pada bab sebelumnya adalah as-sihr. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis tersebut. Mudah-mudahan dengan membaca penjelasan beliau kita akan mendapatkan ilmu faedah tentang makna hadis tersebut. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Wahhab rahimahullahu ta'ala, kauluhu qala Ahmad, perkataan muallif yaitu qala Ahmad huwa al-imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, salah satu dari imam madhab 4. Dan beliau dijuluki imam ahlu sunnah. Karena beliau termasuk yang gigih dengan kesabarannya, dengan keyakinannya atas janji Allah. Beliau mempertahankan sunnah sampai beliau rela di penjara bertahun-tahun disiksa. Beliau tetap mempertahankan sunnah, terkhusus di dalam mempertahankan tentang Al-Quran kalamullah khairul makhluk. Biografinya masyhur tentang Imam Ahmad. Wa Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad bin Ja'far, yaitu gurunya Imam Ahmad, beliau itu wal masyhur bi Hundar Al-Hudali Al-Basri. Beliau masyhur dengan Hundar Al-Hudali Al-Basri, siqah masyhur. Beliau orang yang siqah, dipercaya dan terkenal. Mata sanata sittin wa mi'atain, yang meninggal pada tahun 206 Hijriah. Wa Auf, Auf ini gurunya Muhammad ibnu Ja'far. Auf huwa ibnu Abi Jamilah di Fathil Jim Al-Abadi Al-Basri. gurunya Muhammad bin Ja'far adalah Auf. Dalam di sini tentunya dalam riwayat ini yaitu Auf bin Abi Jamilah dengan di fathah jim Jamilah. Al-Abdi al-Basri al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi. Beliau dikenal dengan Auf al-A'rabi. Thiqah. Beliau juga dipercaya hafalannya. Mata sanata sittin aw sab'in wa arba'in. Beliau meninggal pada tahun 46. Ada yang mengatakan 47 Hijriah. Walahu sittun wa samanun sanah. Beliau mempunyai umur 86 tahun. Tentunya ini arba'in kurang litenya. Ba'da mi'ah mungkin. Jauh sekali muridnya dengan gurunya. Ain. Kalau meninggal ini, tentunya yang enggak ketemu Muhammad bin Ja'far dengan Auf. Ada catatan yang lain? Ada ba'da mi'ahnya? Hah? Ada? Ada enggak? Kok diam semua? Karena Muhammad bin Ja'far ini 206. Ada? Hah? Kok diam semuanya? Jawab manusia enggak di sini? Antum ada enggak? Enggak ada? Sama. Catatan yang lain? Antum bagaimana? Sama. Naam. Naam. Wallahualam bissawab. Tapi mu'allik menyebutkan ba'da mi'ah di dalam Taqribut Tahdzi. Coba dirujuk, saya enggak sempat tadi. Naam. Hai. Bab katanya agak aneh. Nah. Karena kalau ini jelas sudah mungkoti hadis ini, terputus. Hai. Masa Muhammad Ja'far ini umurnya berarti berapa ratus tahun? 200 tahun. Hai. Wallahualam bissawab. Tapi mu'allik dalam kitab mana ini disebutkan ba'dal mi'ah. Berarti 146 atau 47 tahun. 6. Beliau mempunyai umur 86 tahun. Anak enggak sempat ngecek, enggak perhatian ketika membaca. Perhatian ketika di sini ini faedahnya. Ngisi ta'lim, jadi perhatiannya lebih. Daripada membaca sendiri kadang-kadang cepat misalnya. Wahayyan. Hayyan ibnu Ala. Ini Hayyan gurunya Auf. Hayyan ibnu Ala. Wa bitahtiyah. Nah, yaitu ditahtiyah. Dengan di titik bawah. Hayyan. Wa yuqalu Hayyan ibnu Mukharid. Dan dikatakan Hayyan bin Mukharid Abu Al-Ala Al-Basri. Maqbul. Yo makbul. Naam. Sifat makbul disebut kalau Hajar maka kalau dia sendirian maka didhaifkan riwayatnya. Jadi kalau ada yang lain maka bisa naik menjadi hasan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in beliau mengatakan isnadu hasan. Nah, di sini kata beliau isnadu hasan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa qatan bi fathatain dan qatan bin qabisah dengan di fathah keduanya itu qa dan ta qatan. Abu Sahal Al-Basri Saduq. Ya itu ya, Saduq. Naam. Sama, naam. Saduq juga naam. Ada yang mendhaifkan Hayyan Ibn Ala. Maka Syekh Al-Albani dalam tahrij Riyadus Shalihin mendhaifkan hadis ini. Naam. Mendhaifkan sanad ini. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu an abihi huwa qabisah. Bi fathhi awwalihi qa. Qabisah. Dari bapaknya qatan yaitu qabisah. Bi fathhi awwalihi qa. Qabisah ibni Mukhariq. Atau Ibnu Mukhariq bidomil mim dengan didomah mimnya Mukhariq. Abu Abdullah Al-Hilali Sahabiyun Najal Al-Basrah. Dia seorang sahabat. Lalu beliau singgah di Basrah. Ini tentang silsilah rawinya. Dinamakan dalam ilmu hadis namanya sanad. Yaitu silsilah rawi. Mata rantai pembawa hadis. Dinamakan sanad. Ini menunjukkan perhatian para a'immah di dalam menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masuk matannya. Adapun yang dimaksud matan adalah isi hadisnya. Maqalahnya yang diucapkan. Kalau itu hadis ucapan atau perbuatannya. Yang jelas adalah isi hadisnya itu namanya matan. Kalau itu hadis marfu berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu innal iyafah wattarqa wattiyarah minal jibti. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam annal iyafah, anda akan sebutkan apa makna iyafah, wattarqa wattiyarah minal jibti. Qala Auf, berkata Auf. Auf gurunya Muhammad bin Ja'far tadi. Auf bin Abi Jamilah. Kata Auf, al-ayyafah zajrut toil. Ayyafah itu adalah mengusir burung. Wattafa'ul bi asma'iha. Dan juga termasuk iyafah adalah tafa'ul. Tafa'ul. Menganggap baik. Menganggap untung. Kalau tasya'um itu menganggap sial. Jadi ada tasya'um, ada tafa'ul. Maka tiaroh ini ihtiyaroh. Sejrut toir afan. Mengusil burung ini dalam rangka untuk menentukan untung atau sial. Ini yang dimaksud mengusil burung. Jadi tasa'um atau tafa'ul. Bi asma'iha. Bisa dengan namanya, nama burung. Wa aswatiha atau dengan suara burung. Nama burung. Dulu zaman anak kecil ada burung. Namanya anak lupa. Cuma burung itu ada memang bagus, ada mahkotanya. Anak lupa namanya. Kecil sih ya. Berapa puluh tahun yang lalu. Nah ini. Masya Allah, dilupakan. Beberapa hari kemarin agak ingat, lupa lagi. Siapa yang ingat, burungnya ada mahkotanya. Nah. Kalau dilihat di gambar kamus muhit, kamus mu'jamul wasit, itu hampir mirip dengan burung hudhud. Mungkin yang orang Jawa ada yang anu. Burungnya itu ya bagus, memang bagus. Nah. Tapi Allah alam atau itu termasuk burung hudhud nggak tahu. Ya burung itu kalau umpamanya ada di sekitar rumah itu masyarakat menganggap oh, ini akan beruntung. Nah ini kedatangan burung ini. Anak lupa namanya. Masya Allah. Ada orang kebumen. Hah? Apa? Perenjak? Bukan. Perenjak kecil ada lagi. Anda lupa. Yang enggak tahu kalau perenjak mungkin daerah lain. Nah, mungkin dilihat dari namanya. Kalau nama burung ini mendatangkan keuntungan. Kalau nama burung ini mendatangkan sial. Jadi burung hantu itu. Nah, ini mendatangkan sial. Ini termasuk ayyafah. Ain. Burung hantu, burung gagak, gagak tuwo, gagak ini dianggap sial. Kalau umpamanya ada burung hantu bertengger di rumahnya, di jendela yang lebih-lebih, wah ini alamat pencabut nyawa ini akan datang ini. Nah ini. Sebagian daerah, sebagian masyarakat menganggap gitu. Atau burung yang lainnya. Burung sial. Namanya. Atau suaranya. Nah, kalau suara, burung kelenjak biasanya. Yak, yak, yak. Atau yang semisalnya. Itu dianggap burung datangkan kebaikan. Nah. Atau burung hantu. Apa bunyinya burung hantu? Al-Muhim itu. Wa marroha. Atau lewatnya burung. Main. Lewat kemana burung itu? Main. Diartikan. Ini termasuk bentuk ayyafah. Kenapa dikatakan ini sihir? Karena menentukan manfaat dan madorot dengan cara yang seperti itu. Sedangkan manfaat dan madorot itu hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat Allah. Yang bisa mendatangkan madorot Allah. Ya manusia menetapkan manfaat dan madorot dengan suara burung. Dengan nama burung. Dengan lewatnya burung. Main. Maka dikatakan ini sihir. Dari sisi mana? Kalau nama burung mendatangkan manfaat. Dari sisi mana? Burung sendiri gak bisa mendatangkan manfaat. Kalau namanya saja dapat manfaat. Burung sendiri gak bisa memberikan madarat. Kok namanya mendatangkan madarat? Nah, ini. Maka dikatakan itu sihir. Nah, ini. Termasuk macam sihir. Maka di antara kebiasaan orang jahiliyah, kalau mempunyai hajah, sebelum menjalankan hajahnya, di antara cara mereka untuk menentukan hajah ini baik atau buruk, tujuan apa keinginannya baik atau buruk, maka dengan melepas burung. Andai kata burung itu terbang ke kanan, mereka menamakan dengan barih, al-barih. Kalau burung itu terbang ke kiri, mereka istilahkan dengan samih. Nah, enggak tahu istilah mereka. Intinya apa? Kalau terbang ke kanan, maka apa yang mereka inginkan, lanjutkan. Kalau itu safar, mereka lanjutkan safar. Kalau itu terbang ke kiri, maka enggak jadi lanjutkan safarnya. Karena menganggap akan mendatangkan sial. Ini ya ikhwan, ini kebiasaan jahiliyah yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin masih mempunyai khurafat-khurafat seperti itu. Bahkan kadang-kadang di sebagian daerah sampai mau bangun rumah pun kadang-kadang arahnya itu ditetapkan. Maka kadang-kadang sebagian mereka, umumnya rumah itu kan menghadap ke jalan. Mereka membelakangi jalan. Sebab kalau menghadap ke jalan akan bakal celaka. Ini kadang-kadang. Karena sudah dihitung oleh dukunnya, tukang sihirnya. Dengan lahirnya bulan ini, si istri bulan ini, si suami bulan ini, maka rumahnya enggak boleh menghadap ke sini. Nah, ini. Nikah kadang-kadang begitu, sudah saling senang-senang, hanya lahirnya beda atau lahirnya bulan ini sama bulan ini enggak jadi, bakal celaka ini. Allahul musta'an. Ini Allahul musta'an. Wa huwa min 'adatil Arab. Dan ini kebiasaan orang Arab. Dan juga mungkin selain Arab, ajam. Waktu anak kecil sering dengar dari orang tua semacam itu. Naam. Orang-orang tua maksudnya. Kemudian sekarang sudah enggak ada. Wa kathura fi as'arihim, dan banyak pada syiar-syiar mereka. Sudah menjadi ucapan-ucapan mereka, kebiasaan mereka seperti itu. Untuk menentukan nasib baik atau nasib buruk dengan burung. Yukadu afa ya'ifu aifan. Dikatakan afa ya'ifu aifan dari ayafa. A'ida zajaro. Apabila dia mengusir. Wahadasa wadonna. Lalu menduga dan mengira. Ya, asal dasarnya hanya dugaan kira-kira. Coba ini akidahnya orang jahiliyah. Karena sebagian manusia yang menisbatkan Islam masih punya nilai semacam itu. Qauluhu wattarqo. Wattarqo. Adapun at-tarq, ay al-khattu yukhattu bil ardh. Yaitu garis yang digariskan di bumi, di tanah. Kada fassarahu Auf. Sebagai inilah yang ditafsirkan oleh Auf. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu maknanya at-tarf. Qala Abu Sa'adah. Berkata Abu Sa'adah, yaitu Abi Athir dalam kitabnya Nihayah fi Ghoribil Hadis. Huwa ad-darbu bil hasa. Yaitu menggaris dengan tongkat. Alladhi yaf'aluhun nisa. Yang biasa dilakukan oleh para wanita. Jadi termasuk kebiasaan orang jahiliyah ini juga untuk menentukan nasib. Nasib baik dan buruk dengan cara menggaris di tanah. Dari sembarangan. Dari sembarangan sebanyak-banyaknya. Bisa dihapus dua-dua. Tinggal sisanya. Kalau sisanya satu garis, ini tanda buruk. Kalau sisa dua baris, tanda baik. Nah ini sama. Menentukan manfaat dan madarat dengan cara garis. Dia buat sendiri. Dia garis-garis sendiri sebenarnya. Dihapus dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua. Atau satu, satu, satu, satu. Sampai terakhir apa jumlahnya? Kadang-kadang ada sebagian mainan anak-anak itu. Membuat gunung-gunungan, dikasih apa? Lidi. Masing-masing jatuhkan. Kalau jatuh ke dia, bakal celaka. Ini juga sama itu. Hati-hati ini. Mainan kadang-kadang. Nah, ini. Kalau mungkin sudah dakwah salafi sudah tersebar, ya enggak seperti dulu. Dulu kita anak-anak Allahul Musta'an. Apa-apa ditafsirkan baik dan buruk. Allahul Musta'an. Ini orang jahiliyah. Dan kalau wanita datang dengan tongkat, garis-garis. Dan biasanya ini enggak semua sembarangan, ya tukang ramal, dukun dan yang lainnya yang melakukan. Allahul Musta'an. Ini attar, ini termasuk sihir. Wa ammat tiyarah fayati al-kalamu 'alaiha. Adapun tiyarah, insyaallah nanti akan datang pembicaraannya karena memang ada bab khusus tentang tiyarah nanti. Diambil dari burung yaitu tasa'um fi babiha insyaallah, pada babnya insyaallah. Qauluhu minal jibti ay as-sihri. Bahwasanya ayyafah at-tarqa wa tiyarah ini termasuk jibti. Yang dimaksud jibti adalah as-sihir. Sihir. Ya, sebagaimana sihir yaitu sesuatu yang samar sebabnya. Begitu juga ini ayyafah. At-tarq, orang menentukan manfaat dan madarat dengan cara seperti itu. Sedangkan manfaat dan madarat itu hanya Allah. An-nafi Allah, ad-du'a Allah. Yang memberikan manfaat Allah, yang mendatangkan madarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tauhid. Dan meyakini bahwasannya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat maupun madarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan manusia bersandar kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang musyrik. Mereka tawakal dengan suatu selain Allah. Berharap hanya kepada selain Allah. Hanya berharap kepada burung. Takut kepada burung. Takut kepada garis-garis yang mereka buat sendiri. Dan yang lainnya. Allahul Musta'an. Dan dalam mereka ketakutannya lebih pada Allah. Ketika mendengar burung ini datang, kadang-kadang ketakutannya melebihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau umpamanya datang burung ini, harapannya lebih daripada pada Allah. Berharap. Karena datang burung ini. Oh, bakal akan datang ini, orang yang membawa ini. Membawa ini. Allahul Musta'an. Di sini pentingnya tauhid agar supaya manusia berharap hanya pada Allah. Takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-qadi wal jibtu fil asli al-fashalu alladhi la khaira fih. Al-jibtu asalnya itu al-fasal. Al-fasal ayat ga'af. Ma'al-jub. Lemah yang disertai dengan penakut. Yang tidak ada kebaikan sama sekali padanya itu makna jibti. Summastu'ira lima yu'badu min dunillah. Kemudian kata jibti digunakan untuk apa yang disembah selain Allah. Karena pada hakikatnya apa yang disembah selain Allah mendatangkan kelemahan hati. Jadi manusia lemah jiwanya, penakut. Berbeda dengan tauhid. Ketika orang hanya beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah menjadi orang yang kuat, pemberani. Karena orang yang beribadah hanya kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, dia yakin bahwasannya semua yang ditakdirkan oleh Allah, manfaat madarat di tangan Allah. Siapapun tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Dan siapapun tidak bisa mendatangkan madarat kecuali apa yang telah Allah catat untuknya. Pada atasnya. Ini orang yang bertauhid, menjadi orang yang berani, kawi, saja. Adapun orang musyrik menjadi da'af, menjadi jib, penakut. Ini orang musyrik, walayadubillah. Walisahir wasihri. Dan kadang-kadang jibti juga digunakan untuk tukang sahir, tukang sihir. Dan juga untuk sihir. Karena hakikatnya mereka orang yang da'af. Yang tidak ada manfaatnya. La khaira fi. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Qaluhu qala al-Hasan. Dan perkataan beliau qala al-Hasan ay al-Basri. Al-jibtu wa rannatu syaitan. Rannah as-syaitan. Qultu. Saya katakan, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, Zakara Ibrahim ibnu Muhammad ibni Muflih. Perkataan Hasan disebutkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. Abu Ishaq al-Maqdisi. Cuma Mu'alik mengatakan di sini, pentaklik kitab, bahwasanya yang benar perkataan hal ini bukan ronnatus syaiton. Tapi yang benar, innahu as-syaiton. Innahu as-syaiton. Jibti itu adalah as-syaiton. Bukan ronnatus syaiton, tapi innahu as-syaiton. Wallah alam bisawab. Kalau perkataan Hasan yang benar, bahwanya jibtu adalah innahu syaiton, sudah tidak butuh lagi kita menjelaskan apa makna ronnah. Tapi ada kita, kalau perkataan asalnya itu jibti ala ronnatu syaiton, kita perlu menjelaskan apa itu makna ronnah. Apa itu ronnah? Bahwanya jibti termasuk ronnatu syaiton. Anna fi tafsiri Baqi ibni Makhlad. Bahwasanya di dalam penjelasan Baqi atau tafsirnya Baqi bin Makhlad, anna iblis ronna arba'ata ronat. Ronna inilah suara, teriakan. Ini ronna. Jadi ronna itu syaitan lah, teriakan syaitan. Kita selesaikan ya sedikit ya. Bahwasanya iblis pernah berteriak 4 kali. Ini. Pertama dhannatun hina lu'ina. Yang pertama berteriak ketika dilaknat oleh Allah. Dia berteriak. Ini dhanna. Yang kedua dhannatun hina uhbita. Yang kedua dia berteriak ketika diturunkan ke bumi. Teriak dia. Yang ketiga warannatu hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang ketiga dia berteriak ketika dilahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teriak. Karena dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersebar tauhid. Paham iblis? Nah ini. Manusia akan bertauhid, akan berkurang pengikutnya dia, maka dia teriak. Yang keempat, rannahina nazalat Fatihatul Kitab. Iblis berteriak ketika diturunkan Fatihatul Kitab, itu surah Al-Fatihah. Karena iblis tahu kandungannya Al-Fatihah. Agungnya surah Al-Fatihah, coba iblis itu tahu kandungan surah Al-Fatihah, maka teriak dia. Kadang-kadang bagian muslimin enggak tahu kandungan Al-Fatihah. Mengkhawatirkan. Nah ini, iblis tahu kandungan surah Al-Fatihah, maka dia berteriak ketika turunnya surah Al-Fatihah. Karena agungnya surah Al-Fatihah. Qala Sa'id Ibnu Jubair. Berkata Sa'id bin Jubair, lamma la'anallah iblis, setelah Allah melaknat iblis, tahayyarat suratuhu an suratil malaikah. Berubahlah bentuknya iblis. Yang sebelumnya bentuknya iblis seperti bentuk malaikat. Dirubah oleh Allah karena telah dilaknat. Waronna ronnatan, maka dia berteriak dengan teriakan. Wa kullu ronnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Maka masing-masing teriakan iblis, maka teriakannya di dunia sampai yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Perkataan Sa'id bin Jubair ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Wa an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ranna iblisu rannatan istama'at alaihi junuduhu. Rawahu Al-Hafid Ad-Diyafil Muhtarah. Dan riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, yaitu dimenangkan kota Mekah, maka iblis pun berteriak dengan teriakan yang tentaranya berkumpul. Menjadikan Mekah dikuasai oleh ahlu tauhid, dikuasai oleh kaum muslimin, maka iblis berteriak. Yang sebelumnya Mekah dikuasai oleh jahiliyah, bahkan di dalam Ka'bah diisi dengan berhala-berhala agama iblis. Maka ketika Mekah dibuka, dihancurkan berhala-berhala, dan diperangi kesyirikan, dihapus kesyirikan, maka iblis teriak. Rawahu Al-Hafidh Ad-Diyah fil Muhtarah. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Diyah di dalam Muhtarah. Ar-Ronin ay as-saut. Ar-Ronin adalah as-saut, suara. Waqad ronna yarunnu roninan. Yaitu ronna yarunnu roninan. Wabihada yadharu makna qawlil Hasan rahimahullah. Dan dengan penjelasan ini makan jelaslah makna perkataan Al-Hasan rahimahullah. Jadi al-jibdialah teriakan setan atau suara setan atau bisikan setan. Makul maknanya. Karena iyafah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Praktek jahiliyah. Lalu dijadikan sebagai standar menentukan nasib. Ini tidak lain adalah bisikan setan. Bisikan setan. Kalau burung ini bisikan setan. Kalau burung ini mendatangkan ini bisikan setan. Kalau suara burung ini mendatangkan begini, kalau suara burung ini mendatangkan ini semata-mata bisikan setan. Kalau burung terbang ke kanan mendatangkan begini, kalau burung terbang ke kiri mendatangkan begini, ini bisikan setan. Lanatus setan. Maka ayana lanatus setan makul. Memang bisikan setan. Tapi juga ator. Itu orang membuat garis-garis lalu dihapus sebagian, tinggal sisanya satu atau dua. Kalau sisa satu berarti tanda celaka. Kalau sisa dua garis tanda beruntung. Ini bisikan setan. Lanatu setan. Ain. Lanatu setan. Anda kata perkataan Al-Hasan bahasanya al-jibdu ranatu syaitan, ini juga makul. Karena memang pada asalnya bahwasanya syaitan adalah bisikan syaitan. Bahwa sihir adalah bisikan syaitan. Wallah alam bisawad. Qauluhu wali Abi Dawud. Dan riwayat Abi Dawud. Dohirnya, coba kita perhatikan dari apa yang disebutkan oleh mu'alif. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafa wa tarqa wa tiyarah minal jibti qala auf al iyafa zajru tayr wa tarqu hatu yuhatu fil ard wal jibtu qala al hasan. Nah ini. Seolah-olah bahwasanya tafsiran auf ini satu sanad dengan hadis ini. Karena wali Abi Dawud kata mu'alif. Kata mu'alif, isnaduhu jayyid. Wali Abi Dawud. Seolah-olah perkataan auf ini satu sanad dengan hadis ini. Nah ini. Maka kata syarih hafidhahu rahimahullah. Kata saya Abdul Rahman, wa qadu wali Abi Dawud wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu wa lam yadhkur tafsira alladhi fassarahu bi'auf. Dan di dalam riwayat ini, sanad ini tidak disebutkan tafsiran yang ditafsirkan oleh auf. Ini yang disebutkan dalam riwayat ini. Baik riwayat Imam Ahmad yang disebutkan. Ini. Waqad rawahu Abu Dawud bitafsir al-madhkur biduni kalamil Hasan. Sedangkan Abu Dawud menyebutkan tafsirnya auf tanpa menyebutkan perkataan Al-Hasan. Tapi dengan sanad yang lain. Bukan dengan sanad hadis ini. Ya. Jadi Abu Dawud dalam sunannya. Menyebutkan tafsir auf ini. Penjelasan auf ini. Tentang iyafa wa tarqa wa tiyarah. Ini. Beliau sebutkan dalam sunannya. Tapi tidak dengan sanad hadis ini. Dengan sanad yang lain. Nah ini. Dengan sanad yang lain. Kalau hadis Qabisa ini. Di dalam Sunan Abu Dawud adalah nomor hadis 3908. Tiga ribu sembilan ratus tujuh. Ini hadis khabis. Adapun penjelasan Auf ini tentang makna hadis ini disebutkan dalam nomor 3908. Jadi di bawahnya dengan sanad yang lain. Jadi setelah beliau menyebutkan hadis Qabisah, lalu di bawahnya lagi beliau menyebutkan tentang penjelasan Auf tentang hadis itu dengan sanad yang sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk dalil yang kedua. Masih menjelaskan tentang perkara yang termasuk dari macam sihir. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.